Wa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Karena siwak ini juga bisa dilakukan dalam tayamum, maka disunatkan juga sebelum kita tayamum untuk bersiwak terlebih dahulu. Kemudian termasuk hal lain yang tidak disebutkan dalam hal ini adalah membaca doa setelah tayamum. Kalau kemarin disunatkan membaca doa setelah wudu, maka juga disunatkan di sini membaca doa setelah tayamum. Juga termasuk yang disunatkan lagi adalah untuk mengusap wajah yang atas dulu, jadi yang perlu diusap